طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita sampai pada al-wajh ats-tsalits wa tsalatun، sisi yang ke-33. Tapi kemarin pada sisi yang ke-31 ada terjemahan yang perlu diluruskan, yaitu kalimat di dalam Yesaya wa yadusunal umam diyar al-bayadir wa yanzilul bala'u bimushrikil arab wa yanhazimun baina yaday suyufin maslulah wa qissimu turah min shiddatil malhama. Disebutkan di sana wa yadusunal umam diyar al-bayadir, mereka menduduki atau memasuki umat-umat, negeri-negeri, wayanzilul bala, dan menimpakan bencana kepada musyrikin Arab. Artinya memerangi musyrikin Arab. Yanhazimuna baina yadayis suyuf. Mereka terkalahkan, yani musyrikin tadi, dengan pedang-pedang. Dan kisi muturah. Kemarin saya terjemahkan kisi dari kisisin, artinya orang solehnya. Ternyata di dalam terjemahan mereka, kisi maknanya adalah busur, dan muturah maknanya yang bersenar, senar yang lentur. Perhatikan di kitab mereka dengan bahasa mereka. Disebutkan dengan kalimat bahwa mereka terkalahkan dengan pedang-pedang dan busur-busur yang lentur. Saya ulangi, 21 Yesaya ayat 15. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Melarikan diri terhadap pedang maksudnya kalah mereka dengan pedang-pedang. Sama dengan bahasa Arab tadi. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur-busur yang lentur atau yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan, karena dahsyatnya peperangan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab kita ini. Bahwa mereka berhasil memasuki negeri-negeri, dan kemudian mengalahkan musyrikin Arab, dan mereka terkalahkan baina yadayi suyufin maslulah wa kisin muturah. Mereka terkalahkan di hadapan pedang-pedang yang terhunus dan busur-busur yang muturah, yang berwatar, yang memiliki senar yang lentur. Min syiddatil malhamah, karena dahsyatnya peperangan. Itu 21 ayat 15. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang lentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Ini barakallahu fiikum, alhamdulillah, apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah persis ya, semakna dengan apa yang ada di terjemahan mereka kitab Yesaya. Kita masuk kepada al-wajh tsalits wa tsalatsun, sisi yang ke-33. Qauluhu fil injili aidan, juga ucapan mereka di dalam Injil. Anna al-Masih qala lil Yahud, bahwa al-Masih berkata kepada Yahudi, wa taquluna law kunna fi ayami abaina lam nusa'idhum ala qatl al-anbiya fa atimmu kayla abaikum ya sa'abin banil afa'i kayfa lakum an-najah min 'adab an-nar wa sa'ab'athu ilaykum anbiya'a wa 'ulama'a تقتلون منهم وتصلبون وتصلبون وتجلدون وتطلبونهم من مدينة إلى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه عند المذبح إنه سيأتي جَمِيعُ مَا وَصَفْتُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ يَا أُرْشَلِمْ الَّتِي تَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَتَرْجُمْ مَنْ بُعِثَ إِلَيْكَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَنِيكَ kajam'i dajajati fararikhaha tahta janahaiha wa karihti anti dhalik sa'ukfiru alaikum baitakum wa ana aqulu la tarawnil ana hatta ya'ti man yaquluna lahu mubarak ya'ti ala smillah. Disebutkan dalam Injil Matta, biasa mereka sebut Matius, 23 ayat 30 dan 39. Kita lihat barakallahu fikum kalimat-kalimatnya. Disebutkan di awal innal masih qala lil yahud, bahwa al-masih berkata kepada Yahudi. Yahudi adalah kaum yang banyak membunuh para nabi. Qala wa taquluna law kunna fi ayami abaina lam nusa'idhum ala qatlil anbiya. Kalian katakan bahwa kami kalau berada di zaman bapak-bapak kami dulu, kami enggak akan membantu mereka untuk membunuh para nabi. Fa'atimmu kaila abaikum ya sa'abin. Maka sempurnakanlah takaran-takaran bapak-bapak kalian, wahai para sa'abin. Memang di dalam cetakan lain disebut tabi'in. Tetapi sa'abin cocok dengan kalimat banil afa'i. Sa'abin dari su'ban, ular-ular. Banil afa'i, anaknya afa'i juga sama jenis ular juga, af'a. Jamaknya afa'i. Wahai ular, anak-anaknya ular, kaifalakumun najah. Bagaimana kalian bisa selamat? Min azabin nar. Innal Masih berkata kepada Yahudi. Yahudi adalah kaum yang memusuhi Al-Masih, bahkan memeranginya, bahkan mengejarnya untuk membunuhnya. Barakallahu fikum. Dan mereka, Yahudi, sudah banyak membunuh para nabi sebelumnya. Sehingga orang-orang yang belakangan berkata, bukankah kalian berkata, kata Al-Masih kepada Yahudi yang belakangan, bukankah kalian berkata, kalau kami dulu di masa bapak-bapak kami, kami enggak akan membantu mereka untuk membunuh para nabi. Tapi sekarang, kalian ingin membunuh, aku membunuh nabi. Wahai ular-ular turunan ular, bagaimana kalian bisa selamat dari azab an-nar? Wa sa'ab'ats ilaikum anbiya'a, dan kami akan utus kepada kalian para nabi-nabi, wa ulama'a, dan orang-orang yang berilmu. Taqtuluna minhum wa taslubuna wa tajlidun, dan kalian membunuh mereka atau membunuh sebagian mereka, menyalib sebagian mereka dan mencambuk sebagian mereka. Tatlubunahum min madinatin ila ukhra, kalian mengejar-ngejarnya dari satu negeri ke negeri yang lain. Litatakamala alaikum dima'ul mu'minin, agar semakin sempurna atas kalian tuntutan darah-darah kaum mu'minin, al-murraqah, yang telah tertumpah alal ardi. Min dami Habil as-salih, sejak darahnya Habil yang dibunuh oleh Qabil. Itu darah pertama yang tertumpah dalam sejarah kemanusiaan adalah darahnya Habil yang saleh. Terus berlanjut sampai dam Zakaria ibni Berkhia, sampai darahnya Nabi Zakaria. Alladhi qataltumuhu 'indal madbah, yang kalian bunuh dia di tempat penyembelihan. Innahu sayati jami'u ma wasaftu 'ala hadhihi al-ummah. Sesungguhnya akan datang seluruh apa yang sudah aku sifati dengan sifat-sifat akan datang terhadap umat ini. Ya Urushalim, alati taqtulul anbiya, wahai Urushalim yang telah membunuh para nabi. Wa tarjum man bu'isa ilaik, yang merajam orang-orang, yang melempari orang-orang yang diutus kepada kalian. Qad aradtu an ajma'a banika, aku akan kumpulkan semua anak-anakmu. Kajam'id dajajah fararikhahum, seperti seekor ayam betina dajajah yang mengumpulkan fararikhahum, yang mengumpulkan anak-anaknya, itik-itiknya. Fararih, jama' faruh adalah itik-itiknya, anak-anak ayam. Seperti seekor ayam yang mengumpulkan anak-anaknya, tahta janahaiha, di bawah kedua sayapnya. Wa karihti antidalik, walaupun engkau tidak suka itu. Artinya sisa-sisa kalian, dari turunan Bani Israel, dari turunan Yahudi, akan dikumpulkan nanti di dalam agama ini, agama yang akan datang, agama yang dibawa oleh Rasul terakhir. Walaupun kau tidak suka, sa'ukfiru alaikum baitakum, aku akan runtuhkan rumah kalian. Wa ana aqul, dan saya katakan, la tarawinil an, kalian tidak bisa melihat aku sekarang, hatta ya'tiya man yaquluna lahu, sampai datang orang-orang yang berkata mubarak, yang diberkahi. Ya'ti alasmillah, akan datang dengan nama Allah. Ini juga barakallahu fikum, walaupun agak panjang, walaupun isinya tentang memperingatkan atau mengancam kaum Yahudi, tapi di sana ada berita, akan datang seorang Nabi. Akan datang seorang yang mengumpulkan sisa-sisa kalian. Akan datang seseorang yang dikatakan padanya mubarak, diberkahi. Dan akan datang dengan nama Allah. Siapa kira-kira? Fa'akhbarahumul Masih annahum labudda an yastawfus sa' alladhi qaddara lahum. Dikhabarkan pada mereka oleh Al-Masih bahwa mereka harus menepati timbangan atau menepati takaran sa' yang sudah ditentukan untuk mereka. Wa anahu sayaghfir alaihim baitakum, dan sesungguhnya mereka akan meruntuhkan rumah-rumah mereka. Ay yukhallihi minhum, maknanya akan dikosongkan rumahnya dari mereka. Wa annahu yudhib anhum fala yarawnahu, dan bahwasanya maknanya wa annahu yudhib anhum fala yarawnahu, akan dihilangkan mereka sehingga tidak lagi terlihat. Hatta ya'til mubarak, sampai datang orang yang diberkahi. Alladhi ya'ti ala ismillah, yang datang dengan nama Allah. Fahuwa alladhin taqama ba'dahu lidima'il mu'minin, orang inilah yang akan datang, inilah yang akan menuntut dan membalas darah-darah orang yang beriman. Artinya, wahai Yahudi, karena kalian dulu membunuh para nabi, membunuh para rasul, kalian membunuh sejak membunuh Habil yang saleh sampai Zakaria, nanti akan datang nabi yang akan mengalahkan kalian, mengusir kalian, dan akan membalas darah-darah kalian yang kalian dulu menumpahkan darah-darah orang-orang baik, orang-orang saleh, yaitu para anbiya kaum mukminin. Fahuwa alladhin taqama ba'dahu lidima'il mu'minin, maka orang yang akan datang inilah yang akan membalas dan menuntut darah-darah orang yang beriman. Wa hadha nadhiru qawlihi fil mawdhi'il akhir. Ucapan ini mirip dengan apa yang diucapkan di tempat lain, yaitu kalimat inna khairan lakum, atau in khairan lakum an udhib ankum hatta ya'tiyakumul far qalid fa innahu la yaji'u ma lam adhab. Lihatlah kalimat lain di dalam kitab mereka, kitab Injil, in khairan lakum an udhib ankum, sesungguhnya lebih baik, sepertinya bukan udhib tapi adhab, in khairan lakum an adhab ankum hatta ya'tiyakum, mungkin lebih baik buat kalian kalau aku pergi dari kalian dan kemudian datanglah farqalid. Mungkin lebih baik kalau aku pergi dan datang kepada kalian farqalid. Karena sesungguhnya enggak akan datang farqalid hingga aku pergi. Tidak akan datang farqalid hingga aku pergi. Maka sebaiknya aku pergi agar farqalid datang. Dan farqalid ini adalah julukan dari nabi yang akan datang. Wa qawluhu ayyubah. Dan juga ucapan berikutnya atau ucapan di tempat lain, Ibnul Bashar dahibun wal farqalid min ba'dihi, anak manusia ini akan pergi. Lihatlah, ini bukti sesungguhnya buat mereka bahwa Al-Masih mengatakan dirinya anak manusia. Anak manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, tapi anak manusia. Anak manusia ini akan pergi dan farqalid akan datang setelahnya. Farqalid akan datang setelahnya. Wa fi mawdhi'in akhar, di tempat lain juga disebutkan, ana adhabu wa sayatikal farqalid. Aku akan pergi dan akan datang kepadamu farqalid. Setelah aku pergi, akan datang pada kalian farqalid. Wal farqalid maknanya sama al-mubarak, yang diberkahi. Alladhi ja'a ba'da al-masih, yang datang setelah al-masih. Siapa? Nabi yang telah yang datang setelah al-masih. Enggak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kama taqaddam taqriruhu, sebagaimana telah lewat ketetapannya. Alhamdulillah, ini bukti yang sangat nyata, sangat jelas, bahwa dalam kitab mereka, kitab Injil, disebutkan akan datang seseorang setelahku yang akan membuat mereka atau membuat mereka lebih baik. Akan lebih baik setelah aku pergi dan datang kepada kalian farqalid. Alhamdulillah, kita mendapatkan sedikit, yaitu satu poin, al-wajhu thalith wa thalathun. Mudah-mudahan wajhu rabi' wa thalathun, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.